Deru nafas, kadang tersengal terjemahkan sang putus asa. Dia coba mengira kemungkinan, tapi curangi opera Tuhan. Mulai letih manusia ini, perankan getir sang manusia. Laik mentari senja, kilaukan sapu semua hampa. Aku percaya suatu masa semesta kembali ke maha bisa. Kita semua terlalu mudah untuk coba bicara dengan Tuhan. Semua batas telah sirna, terhempas dalam keangkuhan. Dia kian terdiam dan menyira, berpangku pada ketiadaan. Mulai letih manusia ini, perankan ketir sang manusia. Senja kilaukan sapu semua hampa.